Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Sunnah bin rahimahullahu taala babu ma'rifati alam al-i'rab lam yadhkar al-mu'allif rahimahullahu taala bab al-i'rab ذكر علم الإعراب فقال لرفع أربع علامات يعني أصلية ونائبة kata beliau empat tanda ini ada tanda yang asli dan ada tanda yang naibah pengganti وهي ضمة والواو والألف والنون arba'u alamatin al-dhammatu yal asl wal baqi adapun yang lain niyabatun anil dhammah fal aslu idhan an raf'a yakunu bidhammati maka hukum asalnya jika demikian raf'a itu hukum asalnya dengan dhammah taqulu muhammadun Zaidun, Bakrun, Khalidun, wahkada. Al-wawu aydan takunu alamatan liraf'i lakin niyabatan liddhammah, tapi sebagai pengganti dhammah. Takulu mathalan ja'a al-muslimun. Al-muslimun fa'il marfu'. Lakin laysa fihi dhammah, tapi bukan dengan dhammah. Tidak ada dhammah padanya. Al-wawu niyabatun li dhammah. Wawu dalam al-muslimun pengganti dhammah. Al-alifu alif takunu aydan niyabatan li dhammah juga sebagai pengganti dhammah. Takulu qama rajulani. Rajulani fa'il marfu'. Laysa fihi dhammatun tetapi tidak ada pada dhammah. Lakin al-alif tapi alif sebagai niyabatun li dhammah. An-nun juga tanda rafa'. Taqulu ar-rijalu yakumun. Yakumun fil mudhari' marfu'. Alamat rafihi an-nun. Idzan ar-raf'u lahu arba'u alamatin. Rafa' itu memiliki empat tanda. Dhammatun wa wawun wa alifun wa nunun. Ayu hajil alamat al-aslu man di antara tanda-tanda yang pokok ad-dhammah jawabannya ad-dhammah wal-baqi niyabatun anha adapun yang lain adalah pengganti darinya sadyani asal dalam jurumiyah fa'amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'i mawadi'a. Adapun dhammah menjadi tanda rafa pada empat tempat fil ismil mufrad wa jam' taksir wa jam' mana salim wal fil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai. Dhammatu takunu alamatan raf'i fi arba'ati mawadi'. Dhammah menjadi tanda rafa pada empat tempat. Yani alladhi yurfa'u bidhammati arba'atu asya. Yani maksudnya yang dirafa'nya dengan dhammah itu ada empat perkara. Yang dirafa' dengan dhammah ada empat perkara. Al-awwal al-ismul mufrad. Yang pertama adalah isim mufrad. Wa yuqsadu bil mufradi huna ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah yang menunjukkan wahidin satu mudzakkar aw wahidatin atau satu muannats. satu, baik mudzakkar atau muannats. Faqaulaka rajulun ismu mufrad ala wahidin, mufrad itu satu, mudzakkar. Zaidun juga isim mufrad untuk mudzakkar. Hindun juga isim mufrad muannats. Riyadun dalal ala wahidatin karena menunjukkan satu, muannats. Syajaratun juga isim mufrad riyadun dalal ala wahidah. Intinya yang menunjukkan satu, baik mudzakkar ataupun muannats. Idzan kullu ismin mufradin fa innahu yurfa'u bi dhammah wa la bud. Semua isim mufrad itu dirafa' dengan dhammah, mesti demikian. Kalau qulta, kalau kamu bilang qama Muhammadun, qama Muhammadun, rafa'tahu bi dhammah, engkau rafa'kan Muhammad dengan dhammah, kenapa? Li'annahu ismun mufrad. Darun turfa'u bimada, dengan apa dar dirafakan? Jawabnya bidhamma, dengan dhamma. Kenapa? Li'annahu ismun mufrad. Babun darajatun mirwahatun kitabun, kullu hajar asma, semua isim-isim tadi turfa'u bidhamma, dirafa dengan dhammah. Kenapa? Li'annaha ismun mufrad, karena semuanya adalah isim-isim yang mufrad. Qala tsani, yang kedua yang dirafa dengan dhammah adalah jama taksir. Apa itu jama taksir? Jama taksir adalah ma dalla ala salasatin fa akthar ma taghayyuri bina'i mufradihi. Iya. Kalau tadi mufrad, isim mufrad, dalam Muhyiddin dalam Tuhfatus Saniyah menyatakan ma dalla ma laitha musannan wala jam'an wala mulhaqan bihima wala minal asmal khamsah. Itu definisi Muhyiddin dalam Tuhfatus Saniyah. Ada penjelasan taksir ma dalla ala salasati baksar, yang menunjukkan tiga atau lebih, ma taghayyuri bina mufradihi, bersama dengan berubahnya bentuk mufradnya. Nanti kita melihat di Tuhfatus Saniyah 6 bentuk perubahan mufrad. Ada dengan ziyadah, ada dengan perubahan syakal, ada dengan naqs. Lihat macam-macam perubahan dari mufrad ke jama' taksir. Misalnya dalika ar-rijal. Ar-rijal dalla ala salati aksar, menunjukkan tiga atau lebih. Mataka yuri binani mufrad, bersama dengan berubahnya bentuk mufrad. Al-mufradu min ar-rijal, karena mufrad dari rijal adalah rajul. Jadi rajulun, ar-rajulu berubah jadi ar-rijalu. Ya, berubah mufrad, bentuk mufradnya. Idza qulta rijalun taghayyara bina'ul mufrad. Kalau kamu bilang rijal, berarti berubah bentuk mufradnya. Karena mufradnya itu adalah rajulun. Ra maftuhah wa jim madmumatun. Rajulun. Bil jam'i, tapi ketika dijamak, jama' taksir, dibacanya rijalun, ra'nya di kasrah, jimnya di fathah. Ya, ada perubahan harokat dan penambahan huruf, ditambah huruf alif. Qala wa bainaha wa bainal lam alifun, dan antara jim dengan lam pada jama' itu ada alif. Berarti perubahannya berubah harokat dan tambah huruf, karena ada alif. Wabi rajulun laisa baina bainal alam alif. Tidak ada antara jim dengan lam alif. Idzan taghayyara bina mufrad, berubah bentuk mufradnya. Wa li hadza nusammihi jam'a taksir. Kenapa? Li annana kasarna mufrad, karena kita telah merusak ya bentuk mufradnya. Kita pecah, ya kita patahkan, kita rusak bentuk mufradnya yang tadinya rajul menjadi rija. Wa ataina bi suratun jadidah, kita rusak bentuk mufradnya dan kita datangkan bentuk baru. Idza qulta a'rabun, jama' dari a'rabi. Al-arab ini bertaksir li'anna taghayyara bina mufrad, karena berubah bentuk mufradnya. Zada ala mufradi aw am naqasa, apakah jama' taksirnya itu menambah mufradnya atau justru berkurang dari mufradnya? Jawabannya naqasa, ya berkurang. Itu yang tadi kita sebutkan, nanti dilihat di tulisaniyah, kadang taghayyur itu dengan ziyadah, kadang dengan naqas, kadang berubah harakat, kadang harakat dengan ziyadah. Lihat dan diri tulisaniyah. Kalau di sini contoh yang naqas, a'rabiyun jadi a'rabun, berkurang. Ahyanan yazid, kadang bertambah, misal rijarut. Wahyanan yankus, berkurang, seperti a'rabun. Aqal min a'rabiyun, jama' taksirnya lebih sedikit daripada mufradnya, yaitu a'rabi. Maka ketika berubah untuk mufradnya, baik itu dengan berkurang atau bertambah, penusami hada, kita lamakan ini jama taksir. Nah, baitun mufrad, buyutun jama taksir. Kenapa? Karena berubah bentuk mufradnya. Dia nabi nama mufrad taghayyar, karena bentuk mufradnya berubah. Abyatun juga jama taksir. Lian baitun idza jama'tahu ala abyat taghayyara fayakunu jama taksir. Ya, kalau baitun yang pertama, baitun buyutun itu artinya rumah. Kalau baitun abyatun maksudnya bait syair. Sama-sama baitun mufradnya. Tapi kalau yang rumah jamaknya buyutun, rumah-rumah. Kalau baitun arti bait syair, jamaknya abyatun. Tapi dua-duanya jamak taksir karena berubah. Ya, bentuk mufradnya, sehingga sama-sama jamak taksir. Aba'ir jamak taksir. Kenapa? Li'anna mufradahu kana mufradnya ba'ir. Fataghayyara mufrad, mufrad berubah. Idzan jamak taksir adalah madalla ala salatin fa aksar, yang menunjukkan tiga dan lebih dari tiga. Mataghayyuri bina'il mufrad, bersama dengan berubahnya bentuk mufradnya, ya bisa dengan naqas, bisa dengan ziyadah, bisa dengan ya berubah harakat, bisa dengan berubah harakat dan ziyadah, bisa berubah harakat dengan naqas, bisa berubah harakat dengan ziyadah dengan naqas. 6. Jadi tuwatusaniyah. Nah, Allahu a'lam bissawab.